cepat-cepatlah sampaikan kepadaku agar ku tak berharap buat kau bersedih bila nanti saatnya telah tiba. Ku ingin ku menjadi istrimu, berjalan bersamamu dalam terik dan hujan, berlarian kesana kemari dan tertawa. Namun bila saat berpisah telah tiba, izinkan ku menjaga dirimu, berdua menikmati peluk.